perbedaan. Namun dalam masalah tauhid, rukun-rukun iman, maka mereka bersatu di atasnya. Mereka bersatu di atasnya. Dan agama semua para nabi dan rasul ini dinamakan Islam. Dinamakan agama Islam. Naam. Karena kalimat Islam itu sendiri hakikatnya adalah perwujudan dari tauhid. Realisasi dari tauhid atau direalisasikan dengan tauhid. Makanya sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ajaran-ajaran para nabi terdahulu atau para rasul terdahulu itu dinamakan dengan Islam. Dinamakan dengan Islam. Sebagaimana yang Allah katakan dalam lafaz yang umum dalam surah Ali Imran ayat ke-19, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Semua agama para nabi dan rasul itu Islam. Allah menerima semua agama itu dari mereka. Sebagaimana pula dalam Surah Ali Imran ayat ke-85 Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ini kalimat-kalimat ini sifatnya umum yang mencakup semua ajaran para nabi dan rasul sebelumnya, disifatkan dengan sifat al-Islam. Dan di sana datang beberapa ayat yang menunjukkan rincian, yaitu misalnya dalam surah Yunus ayat 72 Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, kata beliau, "Wa umirtu an akuna minal muslimin," dan aku diperintah agar aku termasuk dari orang muslim. Di sini ada kata muslim, al-Islam. Juga Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 84 tentang Nabi Allah Musa. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ya qaumi, in kuntum amantum billahi fa'alihi tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya hanya kepadanya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang muslim yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan tentang nama Islam. Sebagaimana pula Allah katakan tentang Sulaiman ala lisani Balqis, melalui ucapan Ratu Balqis atau Bilqis, yaitu penguasa Sabak Yaman. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa nama Balqis itu tidak sabit, tidak sahih penyebutannya. Naam, tidak dikenal di kalangan salaf. Namun ternyata sebagian menukilkan bahwa kalimat ini ada dalam lisan as-salaf, sering diucapkan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Naml ayat ke-34 di mana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qalat Balqis, berkata Balqis, innal muluka idza daqalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Sesungguhnya al-muluk, raja-raja, kalau mereka masuk kepada sebuah negeri, mereka akan merusaknya. Mereka akan merusaknya. Artinya ketika mereka, pasukan dari negeri itu menyerang. Dan mereka ja'alu a'izzata ahliha, menjadikan kehormatan, kemuliaan penghuninya menjadi rendah. Naam. Artinya dia ingatkan kepada kaumnya, jangan sampai kita merasa besar, merasa kuat, kemudian kita akan akhirnya tidak mau tunduk kepada panggilan Sulaiman dan bala tentaranya, yang bisa jadi dengan itu kita menjadi orang-orang yang azillah, yang hina, yang rendah. Oleh karena itu disebutkan di dalam surah An-Naml ayat ke-44, beliau memutuskan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dan aku Islam bersama Sulaiman. Naam, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Naam. Kemudian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah bahwa adadu ar-rusul, jumlah para rasul itu ada 315. Jumlah rasul itu ada 315 orang. 315 orang. Wal anbiya, adapun para nabi jumlahnya 124,000. 124,000. Jadi jumlah nabi itu banyak, mencapai jumlah 124,000. Kalau rasul 315 orang. Sabata dzalika fil ahadits an Rasulillah min hadits Abi Umamah wa min hadits Abi Dzar. Hal itu sabit, diriwayatkan dalam hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Naam. Jadi berapa tadi? Rasul ada berapa? 315 dan nabi ada 124,000. Dan memang barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa minhum man qasasna alaika, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ceritanya, nama-namanya, wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka ada juga yang tidak kami kisahkan siapa namanya, bagaimana perjalanan sejarahnya, tidak disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula kitab apa yang diturunkan kepada Nabi tersebut tidak tahu. Nah, bisa jadi akan sangat banyak jumlah kitab-kitab sebagaimana banyaknya pula jumlah para rasul. Nah, karena secara zahir ayat-ayat menyebutkan bahwa setiap rasul yang Allah utus itu pada mereka ada kitab. Pada mereka ada kitab. Dan juga barakallahu fikum, Bani Israel adalah kaum yang nabi mereka sangat banyak. Setiap ada yang meninggal, Allah langsung ganti dengan nabi berikutnya. Dengan nabi berikutnya, bahkan bisa dalam satu waktu naam lebih dari satu orang nabi. Sebagaimana Nabiullah Musa dengan Harun alaihi wassalam. Naam, sebagaimana Musa dengan Harun, dua orang saudara yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi nabinya. Kemudian barakallahu fikum, perbedaan antara nabi dengan rasul di sini disebutkan annan nabiyya huwallazi yunabbi'uhu Allah, bahwa nabi itu seorang yang diberi wahyu, wa huwa yunabbi'u bima amba Allahu bihi, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya wahyu dengan wahyu Allah turunkan, Allah wahyukan. Fa in ursila ma'a zalika ila man khalafa amrallahi, apabila ia diutus bersama dengan wahyu yang ia terima kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, liyuballighahu risalatan minallahi ilaihi, untuk menyampaikan risalah dari Allah, fahuwa rasul, maka dia rasul. Wa amma man kana innama ya'malu bisyari'ati qablahu, adapun seorang yang beramal dengan syariat yang sebelumnya, wa lam yursal huwa ila ahadin, dan tidak diutus kepada seorang pun, yuballighuhu anillahi risalatan, untuk menyampaikan risalah dari Allah, fahuwa nabiyyun, maka dia nabi, walaysa bi rasul, bukan rasul. Jadi bahasa singkatnya, ana ringkas di sini, sebatas yang disebutkan Syekh bahwa nabi itu dia diberikan wahyu tapi tidak diutus, tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Jadi wahyu yang ia terima sebatas untuk dirinya sendiri. Kalau seseorang mendapatkan wahyu ditambah lagi, Allah perintah dia untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia, apalagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, kaum-kaum yang mengingkari, maka dia seorang rasul. Naam. Namun barakallahu fikum, kita tambahkan dengan beberapa faedah dari kitab-kitab yang lain, termasuk misalnya dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad yang kita bahas di hari Ahad. Di sana ada ungkapan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana beliau memberikan sebuah tanbih, sebuah peringatan. Kata beliau, ana baca, wahuna mas'alatun tahtaju ila bayan. Di sini ada sebuah masalah yang membutuhkan penjelasan. Wahiya al-farqu bainan nabi war rasul, yaitu perbedaan antara nabi dengan rasul. Fal-farqu bainan nabi war rasul alal mashhur, maka perbedaan antara nabi dengan rasul atas apa yang masyhur, tersebar, terkenal di tengah-tengah manusia. Innar rasula insanun zakar. Rasul itu manusia laki-laki. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya satu syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintah untuk menyampaikan risalah tersebut atau wahyu tersebut. Jadi rasul itu kriterianya ada empat. Satu apa? Laki-laki, apa namanya? Satu dari manusia, karena tidak ada rasul dari kalangan jin, naam, ataupun malaikat. Memang malaikat juga disebut dengan rasul, tapi dia bukan barakallahu fikum yang sifatnya langsung berdakwah kepada manusia. Namun Allah utus dari jenis manusia itu sendiri. Jadi satu, rasul itu dari kalangan manusia. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, apa tadi? Mendapatkan wahyu. Dan yang keempat, diperintah untuk berdakwah. Wan nabiyyu, sementara nabi, kata Syekh, ini masih pendapat yang masyhur. Sementara nabi insanun zakar, dia manusia laki-laki. Uhiya ilaihi, diberi wahyu. Walam yu'mar bitablighihi, namun tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu, tidak diperintah untuk berdakwah, untuk dirinya sendiri saja. Jadi seperti inilah yang dituangkan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Bargis dalam kitab ini yang sedang kita bahas. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal qaulu sahih, dan pendapat yang benar, alladhi ikhtarahu Syekhul Islam, yang dipilih oleh Syekhul Islam, anna kullan minan nabi war rasul yuha ilaihi, bahwa masing-masing dari nabi dan rasul itu diberi wahyu dan sama-sama diutus untuk menyampaikan. Namun apa sisi perbedaannya? Lakin, kata beliau, an-nabiyyu qad yub'atsu ila qaumin mu'minina bi syara'in sabiqah. Namun seorang nabi itu terkadang diutus kepada kaum yang mukmin. Kepada kaum yang mukmin, satu, kepada orang beriman untuk tetap membimbing mereka dengan syariat rasul yang sebelumnya. Naam. Jadi nabi itu tetap dia berdakwah, tapi dia merujuk kepada syariat nabi sebelumnya atau kitab nabi atau rasul sebelumnya. Seperti misalnya kata beliau, ka'anbiya ibani Israel. Seperti para nabi dari Bani Israel, di mana mereka para nabi tersebut ya'muruna bi syari'ati Taurat. Mereka memerintah dengan syariat Taurat. Membimbing manusia, berdakwah kepada mereka dengan syariat yang sudah ada, kitab yang sudah ada, yaitu kitab Taurat. Tetapi kata beliau, wa qad yuha ila ahadihim, terkadang juga diwahyukan kepada seorang dari nabi itu, wa hiya khasun aw wahyun khasun, wahyu khusus, fi qadiyatin muayyanah, dalam permasalahan tertentu. Adapun Rasul, ini atas pendapat yang benar, maka mereka diutus kepada kaum kuffar yang mereka menentang, sehingga para rasul itu akan mendakwahi mereka, menyeru mereka kepada tauhid, naam, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian mereka ada yang mendustakan, naam, dan sebagian mereka ada yang mau menerimanya. Ini bisa untuk merujuk kembali dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad halaman 182-183. Naam. Ada yang bisa meringkas untuk mengulang pendapat yang masyhur, yang terkenal, yang tadi, yang juga tertuang dalam kitab ini, kalau Nabi itu, kalau Rasul sifatnya ada empat. Satu apa? Manusia. Dua, laki-laki. Tiga, diberi wahyu. Yang keempat, diperintah untuk berdakwah. Kalau Nabi, Nabi satu, manusia. Kedua, laki-laki. Ketiga, diberi wahyu. Empat, tidak diperintah untuk menyampaikan. Ini pendapat yang masyhur. Nah, pendapat yang masyhur. Namun, sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa yang benar adalah masing-masing dari Nabi dan Rasul itu laki-laki, manusia, diberi wahyu dan diperintah untuk berdakwah. Namun perbedaannya, Nabi terkadang dia naam diutus kepada kaum yang mukmin dan dia menerapkan syariat Rasul yang sebelumnya, atau dia mendapatkan wahyu dalam permasalahan tertentu. Adapun Rasul, maka dia barakallahu fikum lebih cenderung diutus kepada kaum yang menentang. Naam. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan tentunya sebagaimana telah kita sebutkan tingkatan fadilah, keutamaan dari para anbiya, yang pertama para nabi, kedua para rasul. Dari para rasul adalah Rasulul Azmi, dari Rasulul Azmi dua Khalilur Rahman, dari dua Khalilur Rahman adalah Rasulullah yang terbaik. Naam, setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul sudah tentu nabi. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, dan terkadang Allah Azza wa Jalla sama Allah Ta'ala lana jumlatan minhum. Allah menyampaikan kepada kita nama-nama mereka. Naam. Secara gelok, naam. Seperti misalnya Nabiullah Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Lut, Yusuf, wa Shu'aib, wa Yunus, wa Musa, wa Harun, wa Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, wa Yasa', wa Zilkifli, wa Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Zakar al-Asbab jumlatan. Naam. Demikian pula Isa dan Muhammad sallallahu wa sallam alaihim ajma'in. Kemudian kata Syekh sebagaimana juga tadi sudah kita singgung, wa qatta 'alaina min naba'ihim wa akhbarihim. Dan Allah mengkisahkan kepada kita berita dan kabar tentang mereka. Yang tentunya barakallahu fikum, kisah perjalanan hidup para anbiya wal mursalin itu mengandung ibrah dan nasihat. Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran. Kisah para rasul bersama kaumnya yang beriman kepadanya, bagaimana Allah memuliakan mereka, menyelamatkan mereka, sebagaimana pula kisah para nabi dan rasul bersama kaumnya yang menentang, bagaimana bentuk penentangan mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Naam. Maka barakallahu fikum, kita mengambil ibrah darinya agar tidak termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan dunia dan akhirat, atau juga naam barakallahu fikum tidak mendapatkan bencana yang disegerakan di dunia sebelum bencana akhirat, maka tentu kita harus menjadi pengikut para anbiya wal mursalin, beriman kepada mereka, na'am mengikuti ajarannya, lebih khusus Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, Nabi sebagaimana jumlahnya sangat banyak, sangat banyak, maka yang Allah ceritakan namanya kita imani secara mujmal, secara global. Itu cara mengimaninya. Kita mengimani semua Nabi dan Rasul yang ada, baik yang kita tahu namanya ataupun yang tidak kita tahu namanya. Adapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, fa nu'minu bihim tafsilan, maka kita mengimaninya secara rinci. Kita mengimaninya secara rinci. Kemudian juga barakallahu fikum, perkara lain yang wajib kita imani tentang para rasul adalah anna jami'ar rusul wal anbiya bashar, bahwa semua para rasul dan para nabi itu manusia biasa. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada mereka khafa'is ar-rububiyyah. Tidak ada pada mereka sifat-sifat rububiyyah. Mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, yang bisa menyelamatkan dari bahaya, memberikan manfaat dengan sendirinya, tidak. Tidak ada pada mereka khasa'is ar-rububiyyah. Mereka manusia biasa sebagaimana kita juga adalah manusia biasa. Namun mereka adalah na'am barakallahu fikum rasul yang tidak boleh didustakan. Sekaligus mereka adalah hamba yang tidak boleh disembah. Yang tidak boleh disembah. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan, hanya saja Allah menggunakan kalimat innama, pembatas, adatul hasr. Hanya saja aku ini basyar, manusia. Subhanallah. Lebih Allah kuatkan lagi. Tidak sekedar dengan bahasa aku ini manusia, tapi ditambah dengan lafaz mislukum, sama seperti kalian. Untuk menanamkan akidah dan pemahaman bahwa para nabi dan rasul itu manusia biasa. Tidak ada pada mereka khasa'is ar-rububiyyah, sifat-sifat rububiyyah yang bisa memberi manfaat, menolak mudarat. Yang kalau pada mereka saja tidak ada kemampuan seperti itu, lalu bagaimana dengan orang lain yang derajatnya lebih rendah dibandingkan para nabi dan rasul, yang tidak boleh diimani ada pada mereka. Maka barakallahu fikum, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Aku manusia biasa seperti kalian. Namun Allah sebutkan kekhususan dan kemuliaannya. Yuha ilayya, aku diberi wahyu, tidak sebagaimana kalian. Apa wahyu yang disampaikan kepada Rasul? Annama ilahukum ilahun wahid, bahwa Tuhan kalian yang berhak kalian sembah hanyalah Tuhan yang satu saja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan perjumpaan yang penuh kenikmatan, dengan perjumpaan yang penuh keridhaan, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan dia mempersekutukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Naam, ini bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi Allah sebutkan, menggambarkan tentang ucapan semua para rasul itu dalam bentuk jamak. Qalat lahum rusuluhum, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, innahnu illa basharum mislukum, kami ini tiada lain kecuali basyar, manusia sama seperti kalian. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, akan tetapi Allah berikan karunia kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, yakni kami ini juga manusia biasa, akan tetapi Allah berikan karunia, Allah berikan karunia, naam, dengan karunia an-nubuwah war-risalah, kenabian dan kerasulan, yang Allah pilih, Allah berikan kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'iznillah, dan kami tidak akan sanggup mendatangkan, naam, suatu bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, kemudian ikhwani fid din barakallahu fikum, perkara lain yang kita imani terkait dengan para rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala khatama ar-risalat, telah menutup risalah kerasulan, bahkan menutup kenabian. Jangan sampai ada orang berpikir kalau rasul sudah berakhir, bisa jadi nabi masih ada. Maka kita katakan Allah telah menutup an-nubuwah, kenabian. Yaitu dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menutup risalah atau an-nubuwah dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ila jami'i thaqalain, kepada jin dan manusia. Allah katakan, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai sekalian manusia, aku Rasulullah, utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Naam. Kalau mungkin orang berpikir, oh, ayat ini kan menyebutkan manusia, berarti risalah Rasulullah itu tidak mencakup kaum jin. Nah, maka Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, naam barakallahu fikum, sebagai satu dalil yang digunakan para ulama, atau salah satu dalilnya, yang menunjukkan bahwa risalah Nabi itu kepada as-saqalain, jin dan manusia. Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam, bagi alam semesta. Maka dari sini kalau dikatakan bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul, maka tidak akan mungkin ada lagi kenabian dan kerasulan setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua dakwaan dan pengakuan-pengakuan yang muncul setelah itu adalah dakwaan dan pengakuan-pengakuan batil. Mereka itu seluruhnya adalah para dajjalun, para pendusta, yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, sayakunu fi ummati kazzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Akan muncul dari umatku ini, umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, kadzabun 30, 30 pendusta, 30 pendusta semuanya mengaku sebagai nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi kalimat ini pula, naam, ketika Rasulullah menyatakan wa ana khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi, mungkin saja ada orang yang memunculkan syubhat padanya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah untuk mengklaim benarnya pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, yang mereka menafsirkan bahwa makna khatam di sini bukan penutup tapi cincin atau permata. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu nabi terbaik, nabi yang paling baik, bukan nabi penutup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu sendiri sudah menafsirkannya ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Itu sebagai na'am khabar qat'i, sebagai kabar berita yang pasti bahwa tidak ada satupun lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi ketika menyebutkan namanya, nama beliau itu ada 5, ana Muhammadun, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi alladhi yumha bil kufr, nama beliau al-Mahi, wa ana al-Hashir, aku al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi, wa ana al-Aqib, dan aku al-Aqib. Al-Aqib itu asal maknanya tumit, ya, bagian belakang. Apa arti dari al-aqid? Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Ikhwan fi din azakumullah, masih tersisa sedikit atau beberapa penjelasan seputar iman kepada para rasul, namun waktunya sudah sampai. Seperti biasa, ada waktu kesempatan 10 menit untuk menyampaikan beberapa buah pertanyaan jika dipandang perlu untuk menyampaikan pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, di sini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz. Kenapa? Udah. Pertanyaan itu yang kedua ya. Ya. Ustaz, bagaimanakah hukum bagi janin? Hah? Di sananya. Bunyi. Tes satu, tes. Ada pertanyaan, barakallahu fikum. Bismillah, Ustaz, bagaimanakah hukum bagi janin bila masih di kandungan usia 4 bulan atau lebih mengalami keguguran? Apakah wajib bagi orang tua untuk mengakikahi? Wallahu ta'ala alam bistawab. Pertanyaan ini insyaallah ana jawab pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, tentang kalau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir, lalu bagaimana dengan Nabi Isa yang barakallahu fikum dikatakan bahwa beliau diangkat oleh Allah dan masih hidup? Ya. Kalau dikatakan masih hidup berarti masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Pertanyaannya sampai itu saja dan masih hidup, ataukah masih dilanjut dengan nantinya beliau akan turun ke bumi. Sampai situ saja. Sampai itu saja. Kalau sampai situ, barakallahu fikum, sebenarnya pun tidak ada masalah. Kalau dikatakan beliau masih hidup, lantas dikatakan sebagai nabi terakhir, bukankah beliau tidak turun untuk berdakwah kepada manusia setelah Nabi Muhammad? Iya kan? Kan tidak berdakwah kepada manusia lagi. Tapi kalau pertanyaannya dilanjut, sebagaimana diyakini bahwa beliau akan turun nanti di akhir zaman, berarti menunjukkan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kita jawab pula bahwa kedudukan beliau alaihi salatu wassalam ketika turun nanti di akhir zaman bukan sebagai statusnya nabi yang datang setelah Nabi Muhammad. Bahkan yang ada adalah beliau berhukum dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dikatakan barakallahu fikum di dalam beberapa hadis sebagai hakaman adlan. Beliau sebagai hakim yang adil. Naam. Berkedudukan sebagai hakim yang adil, yahkumu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad. Makanya bahkan beliau dalam salat saja bermakmum kepada Imam Mahdi ketika beliau turun di Manaratul Baydha, di Menara Putih di sebelah timur Masjid Damaskus. Naam. Ketika akan ditegakkan salat subuh, maka kata Imam Mahdi, ta'al salli ma'ana, kemarilah salatlah bersama kami untuk mengimami kami. Qala la, inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atau sebagian yang lainnya sebagai bentuk pemuliaan Allah bagi umat ini. Jadi barakallahu fikum, kedatangan beliau nanti di akhir zaman, keturunnya beliau bukan berkedudukan sebagai nabi dengan membawa ajaran agama baru, tetapi justru beliau bahkan bersyariat atau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara misi besar beliau adalah menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.